Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kajian dari At-Tafsir Al-Muyassar. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada ayat yang keempat yang menjelaskan tentang kondisi Ahlul Kitab, bahwa mereka tidak berpecah sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang tetap berada di atas kekafirannya. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Ma di sini ma nafiyah. Tidaklah mereka diperintahkan. Yani Ahlul Kitab, demikian pula musyrikin dan seluruh manusia. Nah, secara khusus mereka-mereka yang dahulu diturunkan Alkitab kepada mereka, syariat. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum, dari syariat-syariat, kembali kepada satu prinsip, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Likullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Ini dalam hal al-ahkam asy-syar'iyyah. Namun dalam hal asluddin mereka sepakat. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini sepakat para nabi dan rasul seluruhnya mengajak kepada ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, memurnikan ibadah hanya untuknya, tidak kepada yang lainnya. Disebutkan dalam tafsir, wa ma umiru fi sa'iris syara'i'i, dan tidaklah mereka diperintahkan dalam seluruh syariat-syariat itu. Baik syariat yang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka tidak diperintahkan dalam seluruh syariat itu illa liya'budullaha wahdahu, melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mukhlishina lahuddin ay qasidina bi'ibadatihim wajhahu. Mereka memaksudkan dengan beribadah yang mereka lakukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini prinsip seluruh para nabi dan rasul, dan prinsip dakwah mereka. Allah jalla wa ala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din." Aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuknya dengan penuh keikhlasan. Ya. Hunafa. Hunafa disebutkan dalam tafsir, yang dimaksud hunafa ma'ilina 'anil syirki ila al-iman. Condong jauh dari kesyirikan menuju kepada keimanan, pada tauhid. Mentauhidkan Allah jalla wa ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ketika beliau menjelaskan makna hunafa, ay 'ala dini Ibrahim, di atas millahnya Ibrahim alaihissalam. Allah jalla wa ala berfirman, "Wattabi'u millata Ibrahima hanifan."